Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiper Anda semuanya baik-baik. Siapa yang hari ini ada berdoa untuk saya supaya pertanyaan berdoa kita terangkat tangan. Sedikit ya. Yang minggu ini ada berdoa untuk saya punya terangkat tangan. Lumayan ya, minggu ini gitu ya. Oke. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal utama Anda perlu doakan supaya gembala atau yang menyampaikan firman Tuhan di atas di sini menyampaikannya dengan benar. Itu utama sekali. Supaya kita betul-betul ada di dalam kebenaran. Oke, mari kita pagi hari ini membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima, kita baca ayat yang ke-20. Coba kita dengarkan seberapa serem Tuhan Yesus omong di Injil Matius pasal 5 ayat 20. Sudah dapat kita bacanya bersama-sama? 1, 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, engkau tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan sorga. Hendaknya setiap orang tersentak. Seperti apakah yang dimaksudkan, atau seperti apakah hidup keagamaan orang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi? Kalau kita tidak lebih benar dari itu, itu tidak mungkin bisa masuk sorga. Kita berdoa. Bapa sorgawi, mohon berkat-Mu agar hari ini kami hadir berjemaat bukan karena satu kebiasaan, bukan karena di KTP kami orang Kristen maka kami hadir, tetapi kami mau tahu apa yang Engkau inginkan dari hidup kami, apa yang Engkau harapkan dari manusia, supaya kami sungguh-sungguh menjadi orang yang mengerti kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sebelum saya lanjutkan, itu tulisan di sebelah sana, coba kita lihat. Mohon jangan sampai HP Anda mengganggu suasana kebaktian. Matikan atau silentkan. Kemudian tulisan yang di sebelah sana, kita lihat. Di bagian belakang ada ruangan khusus untuk yang membawa anak-anak yang belum bisa duduk tenang. Itu di balik kaca itu ada loudspeaker, jadi mereka tetap bisa mendengar khotbah dari sini, masuknya lewat pintu di sana gitu. Dan jadi anak-anak yang di ruangan ini harus tenang. Kalau tidak bisa tenang, dibawa ke belakang kaca di sana. Jadi tidak akan mengganggu kita yang ada di sini. Amin. Oke. Semuanya demi keteraturan gitu. Oke, jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, ya sama aja enggak beres, harus lebih benar, tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Nah, mungkin kita lihat, kalau begitu, yang hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi itu model apa? Kita dapat lihat di dalam kitab Perjanjian Lama, sebenarnya ibadah yang ahli Taurat dan orang Farisi itu adalah ibadah simbolik. Mereka tertahan di dalam ibadah simbolik. Tertahan di situ. Mereka tidak masuk melangkah ke dalam ibadah hakikat. Mereka tertahan di dalam ibadah simbolik. Dan banyak agama tertahan juga di situ. Bahkan banyak gereja kurang lebih demikian. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, orang berdosa tidak mungkin bisa pergi ke sorga. Apa alasannya? Karena sorga tempat yang maha kudus, Allah pribadi yang maha kudus tidak terhampiri oleh orang berdosa biar dosanya sekecil apapun. Persoalannya sekarang, orang yang mau masuk sorga, yang mau menghampiri Allah, dosanya mesti selesai. Tanpa kekudusan, tidak ada satu orang pun dapat melihat Allah. Ibrani pasal 12, situ dikatakan dengan sangat jelas. Nah kalau gitu dosa harus diselesaikan. Bagaimana dosa diselesaikan? Berbagai agama mengajarkan cara penyelesaian dosa. Sebenarnya titik perbedaan kekristenan dengan semua agama di muka bumi adalah di sini, yaitu bagaimana cara dosa itu diselesaikan. Ada yang mengajarkan dosa diselesaikan dengan amal ibadah. Ada yang mengajarkan dosa diselesaikan dengan bertapa, ya, mengekang diri sedemikian rupa. Apakah dosa bisa selesai dengan itu? Alkitab memberi jawaban tidak. Ya. Tidak. Dosa hanya terselesaikan kalau dosa itu dihukumkan. Baru bisa selesai. Upah dosa ialah maut. Dosa diselesaikan dengan penghukuman. Nah kalau dosa diselesaikan dengan penghukuman, berarti Adam dan Hawa mesti dihukum karena sudah jatuh dalam dosa. Demikian juga semua keturunan yang jatuh ke dalam dosa, semuanya harus dihukum. Itu benar. Ya. Itu benar. Nah, oleh sebab itu ya kita lihat bahwa sebenarnya ada keputusasaan, di antara manusia. Ya, berbagai bangsa dengan segala macam cara sepertinya putus asa, nggak ada cara lagi. Dan kemudian Allah berjanji mau kirim juru selamat. Allah janji mau kirim juru selamat. Juru selamat akan datang, akan dihukumkan di atas kayu salib yang sebesar macam ini. Nah sebelum dia datang, dilakukanlah, diperintahkanlah ibadah simbolik namanya. Ibadah simbolik. Buat mesbah, mesbah itu sebenarnya bahasa Ibrani, meja. Buatlah meja dari batu. Ambil domba, taruh di atasnya, pegang kepalanya, ngaku sudah salah, orang berdosa. Dan kemudian domba itu disembelih. Apa maksudnya? Ini ibadah simbolik. Mensimbolkan bahwa Allah janji mau kirim juru selamat. Nah sebelum juru selamatnya tiba, maka domba ini menggambarkannya, mensimbolkannya. Jadi domba ini disembelih. Saya yang berdosa, dombanya yang jadi korban. Makanya disebut domba korban. Begitu. Dan kemudian Allah tetapkan zaman itu, ayah adalah yang menjaga ini. Artinya ayah harus kasih tahu anaknya, nanti ayah kasih tahu anaknya, nanti ayah kasih tahu anaknya. Begitu. Dan kita tahu Adam sudah melakukannya dengan baik. Buktinya apa? Habil melakukannya dengan baik. Habil bisa mempersembahkan domba persis seperti yang diinginkan. Tapi Kain pembantang. Kain gak mau pakai domba, pakai hasil tanaman katanya. Gak tahu pakai timun apa semangka atau bayam atau cangkuk apa segala macam gitu ya. Ya akhirnya apa yang terjadi? Tuhan tolak persembahan Kain. Waktu saya sekolah minggu, saya tanya, guru bilang karena Kain nakal, makanya kamu jangan nakal. Ih, kaget juga. Benar sih Kain nakal. Tapi bentuk kenakalannya apa? Dia tidak mau pakai aturan Tuhan. Dia tidak mau pakai binatang korban. Dia mau pakai hasil tanaman. Tuhan tidak terima. Mengapa? Ini karena gayam tidak menggambarkan apapun. Tuhan mau pakai domba, mengapa? Karena domba menggambarkan juru selamat yang dia janjikan. Itulah. Karena kelalaian ayah per ayah banyak menyebabkan sampai pada zaman Nuh sudah tidak ada lagi orang yang mengerti selain Nuh. Tuhan pikir hapus semuanya. Kalau Anda punya daging satu baskom besar, garamnya cuma sejempol, itu nggak mungkin garam segini mengawetkan daging satu baskom. Ya udah di petasa kita potong, ambil satu on gitu, yang lain dibuang. Sehingga Tuhan musnahkan semua manusia. dan cuma satu keluarga Nuh hidup. Mulai lagi sekarang dengan hal baru, dan sayang sekali ya, walaupun Nuh begitu baik, waktu Nuh keluar dari Batra, kapalnya mendarat di Gunung Ararat, hal nomor satu yang Nuh lakukan itu adalah membangun mezbah dan kemudian mempersembahkan seekor domba di atasnya, dan Tuhan menciumnya dan bahagia dan memberkati bumi ini kembali. Tetapi Nuh punya anak namanya Ham. Ham melahirkan ada di saya lupa. Ham melahirkan Ham melahirkan Kusi ya. Kemudian Kusi melahirkan Nimrod. Coba bayangkan ya. Ham melahirkan Kusi dan Kusi melahirkan Nimrod. Nimrod kemudian membangkang. Bayangkan, bikin menara, mau capai Tuhan. Sekarang ada di Dubai. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, luar biasa sekali ya. Dan akhirnya Tuhan kacaukan bahasa. Saudara, ayah sudah tidak bisa diandalkan lagi. Akhirnya Tuhan mau membangun satu bangsa. Tuhan pilih, Tuhan cari, dapat satu orang, Abraham. Tuhan panggil dia keluar melalui keturunan Abraham. Tuhan mau supaya kebenaran ibadah simbolik itu dilaksanakan dan diajarkan. Apa tujuannya? Untuk mengingatkan manusia bahwa dia janji mau kirim juru selamat. Saudara, keturunan Abraham itu dipersiapkan kurang lebih 400 tahun di Mesir. Ketika dibawa keluar sampai di Gunung Sinai, Tuhan resmikan mereka menjadi satu bangsa. Tuhan kasih mereka hukum Taurat sebagai undang-undang dasar. Kemudian Tuhan tetapkan, sekarang ayah tidak lagi berfungsi sebagai imam. Mulai sekarang Harun yang jadi imam, seluruh keturunan Harun jadi imam. Oleh sebab itu mulai saat itu tidak ada lagi bapak yang memberkati anaknya seperti yang dilakukan oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak ada lagi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kemudian sejak saat itu mereka berangkat menuju ke Kanaan. Tuhan bikin ibadah simboliknya lebih rapi melalui kemah. Sesudah melalui kemah, kemudian melalui apa? Melalui bait Allah sebenarnya pada zaman Salomo. Seluruhnya itu adalah ibadah simbolik yang sifatnya mengingatkan manusia bahwa Allah janji mau kirim juru selamat. Sifatnya itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sampai waktu mereka jalan menuju ke Kanaan saja, di pertengahan jalan pernah mereka membangkang dan Tuhan kirim ular. Ular datang gigit mereka dan satu hari mati lebih dari 20 ribu orang. Itu dahsyat tulanya. Ini bisa punah. Musa berseru kepada Allah. Yehova bilang, kalau tidak mau punah mati, maka buatlah ular dari tembaga, dinaikkan di atas tiang supaya tidak melorot, pasti dikasih lintangnya. Nah, barang siapa digigit ular di bawah, kalau tidak mau mati, maka lihat terus ular tembaga itu. Jadi ularnya datang gitu. Jangan peduli dia, tangkap buang. Nah, kalau kamu lihat terus ular tembaga itu, kamu tidak akan mati. Ular tembaga itu melambangkan siapa? Dia melambangkan Yesus Kristus. Tuhan Yesus ngomong kepada Nikodemus dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 14, seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia akan ditinggikan, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Saudara, singkat cerita, akhirnya sampailah pada zaman Yohanes. Yohanes lahir, kemudian Yohanes menunjuk kepada Yesus Kristus. Dia bilang, lihatlah apa? Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan Tuhan Yesus melakukan mujizat membuktikan dia Mesias. Tetapi kemudian mereka tidak terima dia, mereka tangkap dia dan disalibkan di atas kayu salib. Tersalib di atas kayu salib, saudara. Oh, ada 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. 7-7-nya penuh arti. Yang nomor 2 terakhir dia berseru, sudah selesai, katanya. dosa seisi dunia ditimpakan ke atas dia. Banyak orang bertanya mengapa Tuhan Yesus digambarkan pakai ular. Karena ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia adalah manusia paling berdosa. Bukan yang dia buat, tapi dosa saya, dosa Anda, dosa semua orang ditaruh ke atas dirinya, dan dia menjadi manusia yang paling berdosa dan dijatuhi hukuman. Hukuman dosa seisi dunia ditanggungnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimanakah cara orang perjanjian lama masuk surga? Bagaimana cara Adam masuk surga? Adam harus mengaku diri orang berdosa dan kemudian percaya kepada juru selamat yang dijanjikan, yaitu Yesus Kristus. Juru selamat yang akan menanggung semua dosanya. Dan bagaimana cara kita masuk surga yang zaman sekarang ini? Adalah cara juga mengaku diri orang berdosa. Saya sudah salah, saya berdosa. Dan percaya kepada juru selamat yang sudah menanggung semua dosa saya. Jadi beda kita dengan Adam adalah Adam bertobat dan percaya kepada juru selamat yang akan datang. Kita bertobat dan percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Bedanya itu. Jadi tidak ada satu manusia pun akan masuk surga tanpa melalui bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Percaya apa? Percaya Yesus sudah menggantikan saya dihukum di atas kayu salib. Saya mestinya yang dihukum, Yesus menggantikan saya dihukum di atas kayu salib. Itu mengaminkan dengan segenap hati. Beberapa waktu yang lalu, ya, ada banyak orang bertanya. Demikian juga setiap kali seminar, mereka bilang itu kan ada banyak gereja yang lain, banyak gereja. Kalau gereja semuanya bilang ini, nenek-nenek tua dia bilang, dia percaya Yesus. Dia tanya, percaya Yesus enggak? Percaya Yesus. Yang macam gini masuk surga enggak? Kita bilang, mesti dicek dulu. Ya. Masuk surga enggak? Jadi kalau kita tanya orang, kalau Anda pulang dari sini, Anda tanya sama orang. Orang Kristen lah. Kalau dia bawa Alkitab, Pak, Bu, kalau kita sama-sama mati, ini gedung roboh, gimana? Bapak pasti masuk surga enggak? Masuk surga itu urusan Tuhan, kita mana tahu. Agar itu punya masuk surga enggak ini? Jelas tidak masuk. Ya. Yang tidak berani yakin masuk surga, itu sudah pasti tidak masuk. Ya. Pak, kalau mati sekarang pasti masuk surga enggak? Waduh, masuk surga, siapa bisa tahu? Ayat yang itu tidak masuk, sudah pasti tidak masuk. Bagaimana dengan mereka yang jawab gini? Pak, kalau gedung ini roboh, ya, gempa bumi 10 skala Richter, gedung ini roboh, pasti masuk surga enggak, Pak? Masuk dong. Nah, jangan berhenti di situ. Apa alasannya? Apa sebabnya? Kalau jawabnya gini, saya kan keturunan orang Kristen dari kakek, bapak, sampai saya sudah Kristen, masa enggak masuk surga? Masuk enggak yang begitu? Tidak masuk. Sudah jelas tidak masuk. Bagaimana dengan yang jawab begini? Pak, gimana? Kalau mati sekarang pasti masuk surga enggak? Masuk dong, alasannya apa? Saya penyumbang paling banyak di gereja. Masa enggak masuk? Masuk enggak yang begitu? Tidak masuk. Kita tanya lagi, gimana Bapak? Gimana? Mati sekarang pasti masuk surga? Masuk dong, alasannya apa? Saya orang yang enggak pernah absen ke gereja, masa enggak masuk surga? Nanti Tuhan absen lihat saya, ternyata pernah bohong. Nah, masuk enggak yang macam begitu? Tidak masuk juga. Walau-walau, kalau begitu yang masuk itu yang bagaimana ini? Yang masuk yang bagaimana? Yang masuk adalah orang yang bisa menjawab, saya pasti masuk surga. Alasannya, karena saya sudah bertobat, dan saya sudah mengaminkan dengan segenap hati saya, Yesus dihukumkan menggantikan saya, dan saya hidup baginya. Yesus dihukumkan di atas kayu salib bagi saya, dan saya hidup baginya. Sudah terjadi transaksi rohani, tukar tempat. Tukar tempat, Yesus dihukumkan menggantikan saya, dan sekarang yang saya hidup ini bukan hidup saya, tapi hidup Kristus. Nah, orang demikian sebenarnya yang pasti masuk surga. Orang demikian yang pasti masuk surga. Bapak, Ibu, Saudara jemaat sekalian yang ada di sini, ini ayat yang tadi kita baca, coba kita bikin pasti lagi. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Anda sudah paham sekarang mengapa Tuhan Yesus ngomong ini? Dan apa maksud dia ngomongkan? Ini ahli Taurat dan orang Farisi, kalau tanya, Pak ahli Taurat, kalau mati sekarang masuk sorga enggak? Macam saya masa tidak masuk? Taurat saja sudah masuk ke sini. Tuhan Yesus bilang enggak masuk. Enggak masuk. Ya. Jika lo hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang Farisi, engkau tidak mungkin bisa masuk surga. Boleh-boleh aja dia menghafal seluruh kitab Taurat, tapi dia tidak mengerti. Tidak mengerti sebenarnya hukum Taurat itu kemana arahnya. Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas 24 ayat 44, ya, segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab Taurat, kitab Nabi, dan kitab Ketubim, itu 39 kitab menulis tentang aku. Semuanya menunjuk tentang dia. Jadi kalau orang baca kitab Perjanjian Lama dan tidak ngerti dia menunjuk kemana, ini kacau. Dan tidak mengerti bahwa itu adalah ibadah simbolik Perjanjian Lama. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi pada zaman hukum Taurat diturunkan sampai zaman Tuhan Yesus muncul, sampai zaman itu, ya, maka Harun dan keturunan Harun adalah imam, dan bangsa Israel sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, sejak Yohanes tampil sampai nanti hari pengangkatan, setiap orang percaya adalah imam. The priesthood of every believer. Setiap orang percaya adalah imam. Adalah imam. Nah, oleh sebab itu di gereja yang benar, gereja yang Alkitabiah, tidak ada yang namanya di akhir kebaktian kita doa begini. Terimalah berkat dari Tuhan. Ini praktek keimamatan. Yang berdiri di sini menempatkan diri sebagai imam. Menempatkan diri sebagai imam. Tidak. Dari zaman Yohanes tampil sampai hari pengangkatan, ya, sampai hari pengangkatan, setiap orang percaya, ya, setiap orang percaya adalah imam. Setiap orang percaya. Oleh sebab itu di gereja hanya ada gembala namanya. Tidak ada yang namanya imam. Dan tidak boleh ada imam. Kalau Anda baca di dalam kitab Perjanjian Lama, Korah dan teman-temannya itu pernah menuduh si Harun. Dia masa dia sendiri boleh jadi imam? Tuhan marah sekali. Singkat cerita, Tuhan suruh Musa dan orang-orang, kalian cepat menyingkir dari kemahnya Korah. Saya mau hukum dia. Mungkin Musa dan lain-lain bikin hukum pakai apa? Kalau pakai api, wah lumayan panas. Lalu mereka semuanya menyingkir dan tiba-tiba kemah dan tempat lokasinya si Korah itu jauh masuk ke dalam tanah, ditelan irup-irup. Gara-gara tidak punya hak jadi imam, tapi mau jadi imam. Sebenarnya, Hebat sekali dia. Nah, hari ini ada imam di banyak gereja, masih ada imam. Itu satu kesalahan besar, itu bukan kesalahan kecil itu. Karena Tuhan Yesus ketika putus napasnya, itu tirai bait suci sudah terbelah dua. Tuhan bikin tegas, sekarang tidak ada lagi yang namanya imam. Imam itu adalah perantara antara Allah dan manusia. Sekarang setiap orang percaya adalah imam. Saya pernah diundang khotbah ke satu gereja dulu, ya, kira-kira mungkin sudah hampir 20-an tahun yang lalu. Saya disuruh khotbah. Kemudian mereka bilang gini, yang sebelum kita mulai kebaktian kita di belakang berdoa. Dia bilang, Pak Suwento, acara nomor 5, Bapak maju ke mimbar, pemimpin doa pengakuan dosa. Terus acara nomor 6, nyanyi. Nah, nyanyi. Nah, ada pemimpin nyanyi nanti maju, Bapak mundur. Terus acara nomor 7, Bapak maju lagi dan mengumumkan dosa sudah diampuni. Anda tahu ini apa? Ini apa Tanya? Ini praktek apa? Ini praktek keimanatan. Ini tidak dibenarkan sama sekali sebenarnya. Tidak dibenarkan. Memang waktu itu saya masih rada bodoh gitu, enggak begitu jelas ya, sehingga enggak bisa ngasih tahu mereka sekitar 20-an tahun yang lalu. Dan sekarang banyak gereja yang berlaku seperti masih ada jabatan keimanatan. Gereja Protestan keluar dari Katolik. Tahukah Anda gereja Protestan keluar dari Katolik? Ya Martin Luther hebat, saya salut sama dia. Pemberani. 95 hal kesalahan gereja Katolik dia protes. Sebenarnya sih masih banyak, ada ratusan. Ya, cuman dia ketemu cuman 95-an. Sehingga gereja Protestan keluar dari gereja Katolik dan masih ada banyak praktik keimamatan di dalamnya. Salah satunya di akhir kebaktian dia bilang, terimalah berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan keluar dari sini. Terimalah berkat dari Tuhan. Mengapa kita tidak menyebut pemberkatan nikah? Yang benar itu adalah peneguhan nikah. Soal mereka berdua diberkati atau tidak, itu urusan Tuhan. Ya. Saya nggak bisa memberkati orang. Tidak ada berkat yang keluar dari tangan saya. Tidak ada. Kita menyebut yang benar adalah peneguhan nikah. Diteguhkan di hadapan jemaah. Nggak ada yang namanya pemberkatan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ada gereja yang sampai terpecah-pecah. Ya. Gara-gara gembalanya selain dia berdoa macam begini berkat jemaahnya, dia malah minta jemaahnya dibawa begini katanya supaya nada katanya. Ditanya kenapa suruh begini, katanya terima berkatnya katanya. Lah terima berkatnya itu beberapa jemaahnya datang ke sini tanya saya, Pak gimana ini pendapat Bapak gimana, sebenarnya tangan begini disuruh kenapa, katanya terima berkat katanya, kalau begini gimana, nggak dapat katanya. Loh kalau begitu saya bilang begini aja. Dia dapatnya banyak, ya kan? Kalau gini kan dikit gitu ya. Barangnya kecil. Kalau gini kan jadi banyak dong. Anda lihat betapa kacau balaunya. Betapa kacau balaunya gereja. Sehingga kalau gereja sendiri kacau balau, bagaimana kita mau bersaksi kepada orang Buddha, kepada orang Islam, semua. Karena di gereja terlalu banyak hal yang diperhatikan, kalau ditanya kepada jemaat mereka nggak bisa jawab, dia tahu penjelasannya bagaimana. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Grafi bukan gereja model begitu. Ini minggu kedua tahun 2010. Saya mau jemaat Grafi jadi benar. Ya, kalau Anda berani menyatakan diri sebagai jemaat Grafi, saya kasih tahu. Jangan bikin malu kita. Ya. Jangan bikin malu. Kalau banyak pendeta suka gerejanya besar-besar, banyak orang, saya agak aneh sendiri punya. Saya mau jemaat ini benar gitu. Banyak orang ramai sih bagus gitu. Tapi bagus kosong dunia itu enggak ada guna. Kosong. Jemaatnya ada 300-an orang. Nanti Tuhan datang yang naik ke sana, ke atas sana yang terangkat cuma 3 orang. Kemana yang 297 itu? Kemana? Yang hidup keagamaannya tidak lebih benar dari hidup keagamaan siapa? Ahli Taurat dan orang Farisi. Karena tidak mengerti kebenaran. Tidak mengerti. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu Grafi harus... Ya. Hanya kita yang berani berkata, kita masih benar. Yang nomor satu utama bukan gerejanya besar, AC-nya dingin. Bukan. Yang nomor satu gerejanya harus benar. Pengajarannya harus benar. Ya. Tidak boleh salah pengajarannya. Ini. Walaupun kecil, cuma beberapa orang misalnya, di Kalimantan apa di Papua, tapi itu benar. Dan di mata Tuhan, sungguh sangat bernilai indah karena itu benar. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang gereja yang benar begini akan makin banyak atau makin kurang, itu itu sangat tergantung kepada orang-orang cinta kebenaran atau tidak. Ada orang cinta kebenaran atau tidak. Ada tipe orang begini. Oh ya udah, saya sudah bertobat, bertobat Tuhan Yesus, saya pasti masuk surga. Pasti masuk surga kan, Mbak? Oh, pasti. Oh, kalau enggak, Anda harus kan ke gereja yang benar, enggak harus kan? Ya sebenarnya sih harus, ya loh. Mas gimana enggak harus, ya loh. Tapi enggak apa-apa kan kalau tidak ke gereja yang benar masih tetap masuk surga enggak kalau mati? Masuk, ya, kalau mati sekarang loh ya. Kalau mati 5 tahun lagi belum tentu. Karena apa? Gereja bisa merubah iman orang, bisa enggak? Bisa. Sekarang kamu dengar khotbah yang benar, bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, mengaminkan Yesus dihukumkan di atas kayu salib bagi saya, dan sekarang saya hidup bagi Yesus Kristus. Amin. Masuk saudara kalau mati sekarang? Masuk. Kalau mati sekarang. Kalau mati 10 tahun lagi dan pergi ke gereja yang salah, pendetanya mulai ngomongnya begini, kalau tidak dibaptis, engkau tidak masuk surga. Berarti masuk surga itu selain bertobat percaya Tuhan Yesus, plus baptisan. Kamu gak bingung. Jadi ini yang benar ya. Kemudian tiap minggu diberkatin sama pendetanya dari atas lagi, terimalah berkat dari Tuhan. Ini yang benar ya. Jadi pusing kepala. 10 tahun kira-kira apa masih bisa teguh dengan iman yang benar tadi di gereja yang salah? Saya tidak jamin. Saya tidak yakin. Nah, itulah sebabnya mengapa diperlukan gereja yang benar. Itulah sebabnya mengapa murid-murid Tuhan di kira-kira abad yang keempat setelah Konstantin naik tahta jadi kaisar, kemudian gereja diubah jadi salah, dan kemudian sebagian anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, mereka tetap ngotot dengan gereja yang benar. Walaupun harus sangat menderita, dikejar-kejar seperti petani kejar tikus. Akhirnya mereka masuk ke dalam lubang bawah tanah, lubang tikus. Akhirnya mereka eksis dengan sangat susah payah. Tidak bisa kebaktian seperti kita terang-terangan macam begini. Mereka harus sembunyi-sembunyi. Mengapa harus menderita sedemikian rupa? Kalau sudah diselamatkan pergi ke gereja yang salah, tidak apa-apa. Bukankah itu satu pengorbanan yang sia-sia kalau begitu? Oh, saudara, tidak. Saya katakan kalau tidak ada orang Kristen yang cinta kebenaran, tidak ada orang Kristen yang bilang begini, ya, saya mengerti kebenaran dan harus ada gereja yang benar di muka bumi, bukan ada saja, bahkan harus banyak. Maka saya selalu berkata, dan mereka bilang, apa suhento terlaluan. Saya bilang, setiap orang yang mengerti kebenaran harus pindah dari gereja yang salah ke gereja yang benar. Oh, kalau gitu apa sudah? Kalau gitu, gereja yang salah akan lenyap dari muka bumi, tinggallah gereja-gereja benar. Amin, betul? Itu sebenarnya. Mengapa masih banyak gereja yang salah? Karena masih ada banyak orang yang menyukainya. Jawabannya begitu. Mereka tetap merasa happy dan senang di gereja yang salah. Ya akhirnya gereja yang benar nggak muncul-muncul. Ya karena apa? Ya memang untuk memunculkan sebuah gereja di muka bumi ini penuh dengan pengorbanan, saudara. Penuh dengan pengorbanan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Tahun 2010, kita mulai dengan sesuatu yang lebih hebat. Amin, Jumat Grafe. Ya. Di belakang, di bawah, di samping kantor saya itu ada papan pengumuman. Sudah tertempel nama jemaat di situ. Mulai tahun 2010 kita pakai absen. Ya. Nanti Anda turun cari nama kamu di situ. Contohnya ya, tak, gitu. Tandanya kamu hadir, ya. Yang simpatisan ada juga nama. Nah, kalau nama kamu belum ada di situ, disediakan kolom kosongnya isi nama kamu di situ. Oke. Okay. Gampang. Jadi kita mau lihat tahun 2010 siapa yang tidak pernah absen selama satu tahun. Gitu. Bukan untuk masuk surga, ya. Kita mikir, aduh, masuk surga nggak? Masuk. Alasannya apa? Lihat itu absen di grafik. Bukan itu, ya. Bukan itu. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita mau mempelopori berjemaat yang benar itu seperti apa? Berjemaat yang benar itu seperti apa? Grafe adalah apa? Jemaat dari Allah yang benar, tiang penopang dan dasar kebenaran. Grafe akan menjadi contoh teladan, bukan hanya bagi jemaat-jemaat lain yang didirikan oleh tamatan Grafe, tapi bahkan bagi gereja-gereja di Indonesia, lebih dahsyat lagi bagi gereja-gereja di dunia. Saudara, ada sekitar 1.600-an orang mengakses internet kita dalam satu bulan. Ya. Di mana-mana. Saya sudah minta Jessica sama Yusdi yang minggu lalu hadir itu yang tinggalnya di London. Dia tidak bisa membantu kita pelayanan di Jakarta karena kamu di London, cobalah terjemahkan artikel-artikel kita di website. Supaya bisa diakses oleh lebih banyak orang ke seluruh muka bumi. Grafe menjadi ya, tiang, penopang, dan dasar kebenaran. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bergereja yang benar itu sama dengan kita memelihara kebenaran itu sendiri. Gereja yang benar itu seperti apa? Saudara, ya. Saya diundang pergi ke satu perumahan untuk menjelaskan kepada satu kelompok orang waktu itu yang ngaco dalam hal baptisan, dibilang malah nggak perlu baptisan. Ayo saya jelaskan. Saudara tahukah? Saya tanya, apa maksud tujuan Tuhan suruh mempersembahkan domba di atas mesbah di zaman perjanjian lama? Tujuannya adalah mengingatkan orang zaman itu akan janji Allah bahwa dia akan kirim juru selamat. Mengingatkan. Nah sekarang di zaman perjanjian baru, apa saja yang Tuhan perintahkan untuk mengingat kepada juru selamat yang sudah disalib? Tadi akan disalib. Yang sudah disalib. Tuhan perintahkan dua. Perjamuan Tuhan dan baptisan. Dua ini saja. Enggak yang lain. Sekarang saya tanya, apa kesalahan Kain? Kesalahan Kain adalah, dia tidak mau pakai domba. Dia mau pakai mentimun mungkin. Apa semangka? Kenapa Tuhan tidak setuju? Karena mentimun sama semangka tidak menggambarkan sang juru selamat. Gitu. Tuhan mau pakai domba. Dan itulah yang dilakukan oleh Habel. Nah sekarang di perjanjian baru ini apa? Zaman perjanjian baru. Tuhan suruh baptis untuk menggambarkan juru selamat yang mati, dikuburkan, dan bangkit. Amin. Itu digambarkan melalui baptisan. Nah sekarang kalau kamu ganti dengan kibar bendera itu, lalu ganti. Lalu malah mengapa? Kibar bendera mengapa? Ya. Bala keselamatan pakai kibar bendera. Dalam nama Yesus, Bapa, lalu gimana? Itu malah mengapa kalau sudah begitu? Lalu ada gereja lagi, dia ganti pakai pepes tiga kali. Lalu ini malah mengapa? Kalau domba di atas mesbah melambangkan juru selamat yang akan disalibkan, disembelih, yang akan datang. Kalau baptisan masuk ke dalam air itu melambangkan mati dikuburkan dan bangkit bersama Tuhan. Kalau ditetesin air, gitu, itu pakai apa? Itu lambang apa? Itu lambang kena hujan, kayak tadi malam hujannya lebat gitu. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, jadi segalanya harus benar. Lucunya itu begini, saya seringkali seminar kemana, ada orang bilang gini, Pak Suhento, apakah perlu semua-muanya benar? Kalau sedikit tidak benar, tidak apa-apa kan? Saya kadang-kadang lihat orang begini, ya. Kamu berani ngomong begini sama Tuhan? Kamu berani ngomong begitu sama Tuhan? Tuhan, sedikit tidak benar, gak apa-apa kan Tuhan? Gitu. Kamu berani ngomong begitu sama Tuhan? Kurang aja, bisa benar semua, kenapa tidak benar semua? Kenapa kamu tolere boleh benar sedikit, benar sebagian saja? Oh, saudara tidak. Ya. Saya selalu menantang orang. Tolong kasih tahu grafe salah di mana. Karena kalau benar 95% pun kita belum puas, amin? Kita belum puas. Tolong kasih tahu kita salah di mana supaya saya bisa benar 100%. Kalau bisa, itu target kita. Itu target kita. Jangan ada yang menargetkan, ya udah saya benar 50%, nggak apa-apa deh. Gitu. Wih, bagaimana boleh begitu? Saya harus benar sebenar-benarnya. Jadi kalau ada yang salah di dalam Alkitab, kita terapkan. Kita harus berkata, saya mau memperbaiki untuk jadi lebih benar. Didasarkan atas hati yang cinta kebenaran. Cinta kebenaran. Carilah ya, kerajaan Allah dan kebenarannya. Mengejarnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Grave. Gereja yang benar. Kita selalu berkata demikian. Gereja yang benar. Pengajarannya benar. Orang-orang lain bilang ini. Gerejanya benar. Tapi orang-orangnya tidak ada kasih katanya. Kita bilang begini ya. Benar salah itu ada standarnya. Kalau kasih itu hal yang subjektif. Kasih itu hal yang subjektif. Ya. Doktrin itu hal yang objektif. Kasih itu perasaan itu yang subjektif. Ya. Sama orang yang paling kamu sayang saja, suami istri, ada saat-saatnya sangat sayang, ada saat-saatnya sepuluh. Mungkin gitu ya enggak? Itu kasih itu sesuatu yang perasaan, itu subjektif sekali gitu. Pak Gembala tidak ada kasih karena minjem duit nggak dikasih gitu. Yang satu bilang baik, dia sangat mengasihi gitu. Karena tempoh hari dia tolong saya. Itu tidak ada standar punya, tidak ada standar. Saya ingin tegaskan kepada jemaat Grafe, tidak ada yang datang menjadi jemaat Grafe oleh karena hal yang tiga macam ini. Coba dengar, ingat baik-baik ini, hal materi, jasmani, duniawi, tidak ada. Ya. Tidak ada yang datang ke sini karena itu. Ya. Ya. Harap-harap, ya dong, supaya bisa dapat soft loan, gitu. Pinjaman lunak, tidak ada macam begitu. Semua orang datang ke gereja ya, adalah orang yang mengerti kebenaran sudah diselamatkan dan sangat bersyukur dan menyadari bahwa perlu ada jemaat yang benar yang Alkitab dia eksis di muka bumi sampai Tuhan datang. Barulah kebenaran ini bisa terpelihara. Nah, orang yang demikian ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang demikian ini ya, yang demikian ini yang turut serta bersama-sama memikirkan bagaimana Injil kebenaran ini bisa dikumandangkan dan didengar lebih banyak orang. Bagaimana supaya lebih banyak gereja yang benar berdiri kalau di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya. Berdiri gereja-gereja yang benar, yang Alkitab ya. Saudara, dan tidak ada orang yang datang ke sini yang menuduh saudaranya, temannya yang lain seiman bahwa aduh kurang bersahabat ya. Kamu sendiri mungkin yang kurang bersahabat, ya loh. Saudara ingat begini, dengar baik-baik. Perintah Tuhan Yesus kepada kita terhadap orang luar yang belum diselamatkan, kita harus mengasihi mereka. Ya. Tapi perintah Tuhan di antara anak-anak Tuhan sama anak Tuhan, hendaklah kamu apa? Saling mengasihi. Terhadap orang luar, terhadap orang Buddha, itu kita mengasihi mereka. Mungkin mereka tidak mengasihi kita. Jadi kita yang mengasihi mereka. Tapi sesama anak Tuhan, kita disuruh apa? Saling mengasihi. Saya mengasihi kamu, kamu mengasihi saya gitu. Kalau saya mengasihi kamu terus, ya kamu tidak ngasihin saya, habis gitu. Habis. Ya you know? Ya. Saya mengasihi kamu, kamu mengasihi saya. Timbal balik terus. Itu yang Tuhan mau. Tapi sama orang lain ya, yang tidak di dalam Tuhan, kita mengasihi mereka, mereka tidak balas kasih kita, karena dia nggak ngerti, gitu. Ya. Malah dibakar rumah kita, gitu. Wah, ini orang bagaimana? Ini begitu, saudara. Tapi sesama anak Tuhan kita disuruh saling mengasihi. Nah, sekali lagi tahun 2010, adalah tahun di mana kita mau lebih baik secara jemaat personal. Amin. Semuanya bertekad untuk tahun 2010 akan lebih mantap di dalam Tuhan, ya, mengejar kebenaran. Dengan demikian seluruh jemaat ini akan jauh lebih baik tahun 2010 daripada tahun 2009. Oke, nah itu diperlukan tiap-tiap jemaat punya tekad. Tiap-tiap jemaat. Dan tidak boleh di jemaat ini, di jemaat Grace ini harus satu sepikir. Kita tidak mentolerir di sini ada orang yang masuk sini sebenarnya kamuan lah, kamuan jadi jemaat punya malah dijelek-jelekkan kita. Wah, kalau saya dengar itu saya marah sekali. Ya. Saya marah sekali, terutama atas hal-hal yang bersifat subjektif. Kalau dia berani berkata Grace salah secara doktrinal, saya akan sangat bersyukur sekali dia tunjukkan di mana salahnya. Anda bagus sekali, karena kita memang menuju yang lebih baik. Tolong kasih tahu di mana salahnya. Oh, kalau ini, aduh, puji Tuhan. Anda dapatkan kesalahan kita satu ini kita mesti perbaiki. Tapi kalau dia mengkritik hal hanya hal-hal yang bersifat sebenarnya itu tidak begitu, itu hal-hal yang subjektif misalnya, hal yang subjektif. Melemahkan iman saudara satu dengan yang lain dengan omongan-omongan miring, gitu. Omongan-omongan miring, ya sebenarnya ujung-ujungnya pasti akan sampai ke telinga kita. Tidak mungkin punya, sesuai dengan berjalannya waktu pasti sampai. Sehingga kadang-kadang saya boleh berpikir, si Amo ini kenapa dia tiap minggu dia datang juga dia ke sini ya? Mau dia menjadi jemaat Grafe, tapi saya mendengar dia menjelek-jelekkan Grafe begitu. Kenapa? Menjelek-jelekkan kita di sini. Yang aneh juga gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, belum lama ini CIA mengalami satu hal yang sangat buruk. Kalau berapa orang, 6 atau berapa itu mati di bom. Ya, berapa? 7 ya. 7 anggota CIA di daerah Afghanistan itu mati ya di bom. Dan diselidiki ini kenapa bisa begitu? Yang membawa bom itu rupanya itu berpakaian polisi Afghanistan kalau tidak salah. Sehingga orang CIA tidak mencurigainya untuk masuk ke dalam kelompok mereka. Dan sekarang berita yang lebih berkembang berkata bahwa si orang ini adalah double agent ya. Rupanya dia menjadi agennya, menjadi ini apa sourcesnya, menjadi sumber ini bagi CIA, sekaligus dia juga memihak kepada dari sumbernya Al-Qaeda. Jadi double agent ya. Ya sehingga orang CIA enggak curiga waktu dia datang mau ikut rapat segala macam gitu. Dan dia bawa bom, dia ledakkan. Ya, anggota CIA mati 7. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di jemaat Tuhan tidak boleh ada yang demikian. Ya. Tidak boleh ada yang demikian. Kalau ada hal-hal apa, kita di dalam misi. Di dalam misi untuk memberitakan kebenaran. Dan jemaat ini adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Tahun 2010 kita jadikan tahun yang terhebat. Ya. Karena di tahun 2010 ini Grafe akan berulang tahun ke-15. Ya, 15 tahun. Jadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Mari kita berdoa. Bagi jemaat Grafe, mari kita di hadapan Tuhan bertekadlah untuk menjadi bagian dari tiang penopang dan dasar kebenaran. Bertekadlah, karena hanya dengan demikian kita sungguh akan berkenan kepada Tuhan di akhir zaman ini. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk berkatmu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran yang memerdekakan kami. Terima kasih untuk adanya jemaat yang memungkinkan kami berkumpul tiap minggu untuk melaksanakan semua yang kau perintahkan melalui jemaatmu ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, mohon Tuhan pimpin. Biarlah jemaat ini berjalan di tahun 2010. dengan dituntun oleh Engkau ya Tuhan, dituntun oleh Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin.